Sekan sekan ilo sekan deman ketonya kenang beli matakon sumpah mati apang gondong bani ke ilo ngomong keto beli takut ilo jahil disubane ilo ngorang macana sing habis pikir beli mengenahan muda ilo demen ken beli sing je bagus sing je ganteng beli mas itu sing je suge yen saihang ngajak ilo aneh jegek halus putih termulus ingu rasa bayune kalau ngajakin melali maka jangan nyindirin tiang sekadi tawa ngandong sita jegek lo bercegek manis saja manis pasti kena guna-guna kita nak di sisi ngurtang dewe tiang orang aneh boya-boya nabe pengeger sing habis pikir beli mengenahan muda ilo demen ken beli sing je bagus sing je ganteng beli mas itu sing je suge yen saihang ngajak ilo aneh jegek halus putih termulus ingu rasa bayune jangan nyindirin tiang sekadi tawa ngandong sita jegek lo bercegek manis saja manis pasti kena guna-guna kita nak di sisi ngurtang dewe tiang orang aneh boya-boya nabe pengeger jegek lo bercegek manis saja manis pasti kena guna-guna kita nak di sisi ngurtang dewe tiang orang aneh boya-boya nabe pengege jegek lo bercegek